Waktu seringkali seperti tak cukup bagi orang tertentu. Hidup dikejar-kejar waktu, itu kata mereka. Tak jelas apa maksudnya, bagaimana waktu mengejarnya. Tapi orang serakah yang tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya memang selalu merasa dikejar-kejar waktu. Kerjakan yang ini, yang itu sudah menunggu. Tak ada berhentinya apa yang mereka lakukan. Tampak sibuk luar biasa, tapi sungguh menggelisahkan karena mereka tak pernah menikmati apa yang mereka dapatkan. Dikejar-kejar waktu bukanlah sebuah keunggulan, tapi tak lebih daripada sebuah kebodohan, perbudakan oleh waktu. Dikejar-kejar waktu membuat Anda tak cermat untuk memahami kehidupan, membuat Anda tak mampu untuk menikmati hasil yang Anda dapatkan. Bukankah itu sebuah kebodohan? Untuk apa mendapatkan jikalau tidak bisa menikmati? Untuk apa punya jikalau tak mampu memahami? Karena itu, jalani hari-hari, temukan kesejatian dan kebenaran di dalam kehidupan. Karena itu, pahami hidup yang sejati supaya kau tak dikejar-kejar oleh waktu, sehingga Anda menemukan kemenangan yang utuh. Waktu seharusnya adalah sahabat yang tak mengejar, tapi waktu adalah sahabat yang mengingatkan, membuat kita berjalan tepat waktu, bertindak tepat waktu, dan melakukan tentu yang tepat pula di dalam waktu. Sehingga waktu menjadi sahabat yang mengingatkan dan memberikan kenikmatan. Waktu menjadi sahabat yang mengingatkan kalau langkah sudah kejauhan. Ya, waktu membuat Anda seharusnya senang. Karena itu jangan sampai dikejar-kejar waktu. Pikirkan itu ketika kau sedang bekerja. Dikejar-kejar waktu dari hari ke hari. Ada kesalahan yang perlu Anda perbaiki. Dikejar waktu tanpa pernah henti. Ada sebuah perenungan yang perlu dihayati. Apa tujuan hidupmu sehingga kau dikejar waktu? Apa yang kau cari sehingga kau dikejar waktu? Apa yang kau inginkan sehingga kau dikejar waktu? Semoga waktu tak menjadi musuh, tapi sahabat yang mengingatkan. Ia kita butuhkan bukan untuk mengejar diri. Ia kita butuhkan untuk mengingatkan kegiatan, menjaga yang satu dan yang lain supaya seiring, sejalan, sehingga kita semua sungguh-sungguh menikmati dalam keutuhan. Selamat mencari keseimbangan dalam waktu. Bersama saya, Bikman Sirait.